Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah. Kemarin sudah kita baca bahwa sabar adalah anugerah Allah yang paling besar, yang paling utama yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka beruntunglah kalau seorang hamba diberi anugerah kesabaran. Kemudian beliau menjelaskan bahwa sabar ada berapa jenis dan sabar di atas ketaatan kepada Allah, dua, sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, tiga, yas, yang ketiga, itu yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat, yang ketiga. Itu yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Aina anta, kemana tadi? Safar. Apa yang ke di yang ketiga apa? Mat, yang ketiga apa? Kemarin ada enggak? Sam, yang ketiga apa? Sam. Sabar dalam menghadapi, menerima takdir ketentuan atau tidak menyenangkan. Dan juga beliau telah menjelaskan bahwa seorang hamba itu selalu butuh kepada kesabaran, bahkan ketika mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dan perkara ia senangi. Demikian juga beliau menjelaskan bahwa keberhasilan dan keberuntungan bisa diraih dengan apa? Kesabaran. Keberhasilan, keberuntungan bisa diraih dengan kesabaran, sebagaimana dalam kata penyair, ya, dalam Nawasib yang kemarin kita baca. Masih ingat toh, Bas, syairnya dalam bab Nawasibul Mudhari, ya? Sudah lewat? Sudah? Iya, sudah lewat. Tapi jangan berlalu, sudah lewat jangan lalu ya. Keberhasilan itu bisa diraih, bisa digapai dengan kesabaran. Beliau menyebutkan ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa penduduk surga bisa masuk ke dalam surga dengan sebab apa? Sabar. Demikian juga orang-orang yang masuk ke dalam surga dapatkan derajat yang tinggi di surga dengan sebab kesabaran. Bahkan di ayat yang lain Allah menyatakan bahwa kepemimpinan itu bisa diraih dengan kesabaran. Sebagaimana dalam surat As-Sajdah. Ini apa, Bas? anta bas. Setelah waqad atayna Musa wa ja'alnahu hudal li bani Israel, kemudian apa? Ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayina yukin. Kami jadikan mereka a'immah, para imam, para pemimpin. Kapan? Ya, kami memberikan petunjuk dengan petunjuk dari kami ketika mereka sabar. Maka kepimpinan itu bisa diraih dengan kesabaran. Keimaman menjadi panutan dan teladan itu bisa diraih dengan kesabaran. Maka itu semua menunjukkan bahwa keberhasilan, kesuksesan itu adalah dengan sabar, dengan kesabaran. Qala fahum nalul jannata bina'imiha wa atrakul manazil ayata bisabri. Maka mereka mendapatkan surga dan kenikmatan-kenikmatan surga, dan mereka mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi di surga dengan sebab apa? Kesabaran. Dengan sebab sabar. Walakinnal abda yas'alallahal afiyata minal ibtila alladhi la yadri ma'akibatuh. Akan tetapi seorang hamba, dia meminta kepada Allah al-afiyah, keselamatan, kesehatan, kebebasan minal ibtila, dari musibah, ujian dan bencana. Yang dia tidak tahu apa akibatnya bencana, musibah, ujian tersebut. Dikasih sakit, dia tidak tahu apa akibatnya. Apakah dengan sakit dia menjadi bersyukur, setelah sabar kemudian bersyukur, ataukah justru tasakhut, protes kepada Allah, atau mengkari takdir ketentuan Allah. Dia tidak tahu akibat. Maka seorang hamba meminta kepada Allah keselamatan, kebebasan dari apa? Musibah dan bencana. Thumma idza warada alaihi, kemudian ketika musibah itu datang kepadanya, hamba minta kepada Allah supaya apa? Selamat dan bebas dari musibah dan bencana. Minta selalu sehat, minta selalu rezekinya lancar, minta selalu semuanya baik, menyenangkan. Kemudian, dan tentu sesuatu yang tidak mungkin kalau seorang apa? Selalu baik, selalu menyenangkan. Karena pilihan orang yang hidup, kalau tidak sakit ya sehat, kalau tidak sehat ya sakit. Itu pakaian orang hidup. Tidak mungkin sehat terus. Demikian juga tidak mungkin sakit terus, selalu bergantian. Ada musim panas, ada musim dingin. Ada penghujan, ada kemarau. Ada rezeki lancar, ada rezeki seret. Ya. Ada badan kuat, ada badan lemah. Ada semangatnya menggebu-gebu, ada futur. Selalu apa? Bergantian. Maka dia akan hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, selalu bergantian. Kalau musibah itu datang kepadanya, apa tugasnya? Fawadhifatuhu as-sabru. Maka tugas dia adalah sabar. Dan ini yang berat, tugas dan kewajiban sabar. Apa yang menunjukkan bahwa sabar itu berat? Sebagaimana kata Allah apa? Wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya itu adalah kabirah, besar dan berat, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk saja yang mampu. Itu menunjukkan bahwa sabar itu apa? Berat. Tetapi itulah kewajiban. Sebab apapun harus kita tunaikan. Karena apa? Tugas. Kewajiban. Falafiyatu hiyal matlubatu bil asalah fi umuril ibtila'i wal imtihan. Maka keselamatan itu sesuatu yang diinginkan secara asal dalam perkara musibah, bencana dan ujian. Asalnya manusia itu apa? Ingin untuk terbebas dari musibah dan bencana. Asal manusia semuanya selamat dari musibah dan bencana. Sabru yu'maru bihi inda wujudi asbabihi wa muta'alliqatihi. Dan sabar itu diperintahkan. Sabar apa? Diwajibkan. Kapan? Ketika ada sebab-sebabnya. Dan ada perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Harus sabar. Kapan? Dalam taat kepada Allah. Dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Secara khusus di sini adalah sabar. Kapan? Ketika menerima takdir ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Apa takdir yang tidak menyenangkan? Apa? Perut. Senang apa gembira is kalau sakit perut? Susah, sedih. Masya Allah, baru saja sudah terasa. Baru mau rukuk, sudah terasa. Susah. Tidak menyenangkan. Ini kewajibannya sabar. Ya. Minta dibelikan jajan. Ya. Bi, nanti tolong dibelikan jajan ya. Abinya datang enggak bawa jajan, menyenangkan? Gur kon jajan e ora jajakne. Iya mal ya. Tidak menyenangkan. Tidak apa? Menyenangkan ya, Kak ya. Tidak menyenangkan. Harus apa? Sabar. Ini kewajibannya. Wajib sabar kapan? Kalau ada sebab-sebabnya. Yaitu kah? Di sini apa? Menerima takdir ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Wallahu huwal mu'in. Dan Allah adalah Maha Penolong. Allah yang menolong, yang membantu. Qala wa'adallahu sabirina fi kitabihi wa 'ala lisani rasulihi umur 'aliyatan jalilatan. Dan sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang sabar di dalam kitabnya dan di atas lisan rasulnya dengan perkara-perkara yang tinggi lagi mulia. 'Aliyah jalilah. Perkara yang tinggi lagi mulia. Wa'adahum bil'anati fi kulli umurihim. Allah janji kepada orang-orang yang sabar, Allah akan memberikan pertolongan kepada mereka dalam semua urusannya. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama menyertai orang-orang yang sabar. Apa maknanya menyertai? Yu'inuhum wa yahfadhuhum. Allah memberi pertolongan kepadanya. Allah menjaga mereka. Allah berjanji akan berikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Yang kita selalu butuh apa? Pertolongan dimanapun dan kapanpun. Qala wa annahu ma'ahumu bil inayati wa taufiqi wa tid. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah akan memberikan inayah, bantuan, perhatian, taufiq, hidayah. Taufiq, ilham, wa tasdid. Apa tasdid? Yaitu orang-orang yang sabar ketika berbuat, ketika berkata tepat pada kebenaran. omongannya benar pada tempat yang benar, perbuatannya benar pada tempat yang benar. Ini tasdid. Ini apa? Sadid. Sebagaimana kata Allah, wa qulu qawlan sadidan, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Benar kataannya, benar pada tempatnya. Itu yang berat. Kalau ngomong benar, perkataan benar banyak yang bisa, tapi penempatan tepat, pas, ini yang berat. Banyak orang yang bisa baca Al-Quran, banyak, tapi apa? Penempatan belum tentu benar, kan dibaca di kuburan. Ini penempatan tidak benar. Perkataannya benar, tapi apa? Tempatnya tidak benar. Kenapa? Kuburan bukan tempat baca Al-Quran. Kuburan bukan tempat berzikir. Zikir itu ya di masjid. Baca Al-Quran di masjid atau di rumah. Kuburan bukan tempat baca Al-Quran. Perkataannya benar, tapi penempatan tidak benar. Maka menempatkan perkataan benar pada tempat yang benar, itu yang berat dan sulit. Seperti ketika kita memanah atau menembak tepat pada sasaran, itu mudah apa gampang? Mudah apa gampang? Is gampang, medul manuk. Gampang. Sudah dikini sampai organ gitu ya, is ya. Menafas, ternyata meleset. Iya apa tidak? Kalau itu mudah, semua kalian bisa. Sehari-hari mungkin dapat burung 100. Kenapa? Lah gampang. Iya. Ternyata hari pun sampai sore dapatnya cuma 1. Ya. Menunjukkan apa? Bukan perkara yang gampang. Tepat pada sasaran. Demikian juga beramal, berbuat, berkata tepat, itu sesuatu yang berat. Tetapi apa? Bi'inillah wa bi'auni, dengan pertolongan dari Allah dan bantuan dari Allah, maka bisa. Siapa? Orang yang sabar. Maka Allah perintahkan wa qulu qawlan sadidan, dan berkatalah engkau dengan perkataan yang benar. Amalan juga seperti itu. Amalannya benar, harus ditempatkan pada tempat yang benar. Apa? Contohnya, ya, kita pakai sarung, pecis, kopiah, netis, ya, pakai jas, nyangkul di sawah, pas, orang akan mengatakan, wongi piye, kan gitu. Kenapa? Pakaiannya tepat, bagus, tetapi penempatan, ya itu. Demikian juga mungkin antum datang ke walimah, ya, datang ke kewalimahan, pakai kaos olahraga, celana olahraga, pas, pakaiannya benar. Kenapa? Untuk olahraga, tapi penempatnya benar. Amal benar harus ditempatkan pada tempat yang benar. Seperti tadi, apa? Sholat, amalan yang benar. Benar apa salah sholat itu? Tapi ditempatkan di kuburan, tidak tepat. Amalannya benar, penempatannya salah. Demikian juga berdoa. Berdoa itu benar apa salah? Benar, berdoa kepada Allah. Tapi kalau berdoa di kuburan, itu salah. Itu apa? Salah, karena kuburan bukan berdoa. Kecuali kalau mendoakan si mayit, itu boleh di kuburan. Allahumma ighfir lahu warhamhu, umpamanya contohnya. Dan doanya di sana dipasang. Doa masuk kuburan. Ya. Itu saya harus hafal. Kenapa? Kalau ke sana sudah ada. Assalamualaikum ahlat diyar. Ya. Masuk kuburan gimana? Pernah masuk kuburan enggak? Belum. Masih hidup masuk kuburan. Doanya harus hafal ya. Is harus hafal. Lihat sana sudah assalamualaikum ala diyar. Penempatan harus benar. Wa annahu yuhibbuhum wa yusbitu qulubahum wa aqdamahum dan sungguhnya Allah mencintai mereka. Innallaha yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah mengokohkan hati-hati orang yang sabar dan kaki-kaki orang yang sabar. Berjalan di atas kebenaran itu perlu kokoh, kuat, tegar. Siapa yang memberikan kekuatan, kekokohan, ketegaran? Allah. Kalau hati tidak kokoh, hati tidak tegar, ada ujian, ada angin berhembus. Kamu masa perempuan cantik-cantik kok pakai kerudung? Perempuan cantik-cantik kok pakai cadar? Siapa yang tahu kecantikan? Kalau tidak kokoh, tidak kuat, oh iya ya, masa ora duduh ke kancane. Sumben sapa sing arep nonton? Nah, goyah. Kalau tidak apa? Kuat, tidak kokoh. Demikian juga kaki beramal, mau ke masjid, dikokohkan kakinya. Kalau tidak, di sana ada main apa ya? Ah, belok. Ternyata asik. Main apa? Main apa, Mat? Wah, enak mancing. Nah. Kalau tidak kokoh kakinya ke masjid apa? Belok. Ternyata apa? Singgah di situ tidak sampai ke masjid. Begitu ya, Daki ya. Kekokohan. Demikian juga dalam jihad, dalam berdakwah. Kalau tidak kokoh, dakwah iki kesel. Ora entuk gaji meneh. Wis direwangi panas-panas. Ternyata kalau tidak kokoh, kakinya tidak kuat, tidak tegar, lah mending apa? Buruh podolek panas entuk. Mending kakinya ketika tidak kokoh goyah, akhirnya apa? Meninggalkan. Makanya Allah berjanji memberikan kekokohan, ketegaran kepada orang-orang yang sabar sehingga kakinya kokoh. Ketika berjihad, tegar menghadapi musuh. Ketika berdakwah, aral yang melintang, halangan yang datang akan dia hadapi. Dia akan bisa bernyanyi dengan rawe-rawe rantas, malang-malang. Malang-malang apa? Putung. Siapapun yang menghalangi dakwah, hadapi. Kalau kakinya kokoh, kakinya kuat. Dan itu dengan pertolongan dari Allah. Qala wa yulqi alaihimus sakinata wat tumanina. Allah memberikan, melemparkan kepada orang-orang yang sabar. Memberikan kepada orang-orang yang sabar apa? As-sakinah wa tumanina. Ketenangan dan ketentraman. Tidak gelisah, tidak gundah. Walaupun tidak banyak harta, dia tenang. Dia tentram, tidak gelisah. Engko terus piye, sesuk terus piye, terus-terus. Tidak, tapi tenang. Kenapa? Karena sabar. Karena apa? Karena sabar. Wa yusahilu lahum ta'at. Allah akan berikan kemudahan kepada orang-orang yang sabar untuk berbuat ketaatan. Gampang. Orang-orang yang sabar berbuat apa? Taat, kerja bakti, ya gampang, ringan. Membantu dakwah, ringan. Mengaji, ringan. Kenapa? Dimudahkan oleh Allah. Wa yahfazuhum minal mukhalafat. Allah menjaga orang-orang yang sabar dari penyimpangan. Dan ini yang kita butuhkan. Dijaga oleh Allah dari penyimpangan. Menyimpang dari jalan yang benar sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Dan kata ahlu sunnah wal jamaah itu satu kata yang berat, hingga al-imam al-barbahari mengatakan apa? Jangan engkau katakan si fulan itu sahibu sunnah hingga engkau lihat pada orang tersebut terkumpul apa? Seluruh perangai-perangai sunnah. Jangan dikatakan dia sahibu sunnah, ahlu sunnah, kecuali apa? Kamu tahu kalau padanya terkumpul apa? Perangai-perangai ahlu sunnah seluruhnya. Hingga Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah mengatakan apa? Dari sini kita ketahui bahwa satu penyimpangan, satu bid'ah itu bisa menyebabkan seorang keluar dari daerah ahlu sunnah. Kalau dia sudah dinasehati, sudah diingatkan, sudah tegak padanya hujah, tapi dia terus di atas kebid'ahan dan penyimpangan tadi, maka dia bukan ahlu sunnah. Satu penyimpangan. Kalau sudah diingatkan, dia terus tetap berada di atas bid'ah dan penyimpangan tadi, maka dia bukan ahlu sunnah. Berat menyandang pakaian ahlu sunnah. Tapi itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita cari. Maka kita meminta kepada Allah untuk dijaga dari penyimpangan. Wa yatafadhalu alaihim bisalawati warrama wal hidayah indal musibat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan kepada orang-orang yang sabar dengan salawat, dengan doa. Sebagaimana dalam surat apa? Al-Baqarah. Ketika orang-orang yang sabar tertimpa musibah membaca apa? Doa tertimpa musibah adalah apa? Zaki kakinya kesandung, apa yang diucapkan? Tetangganya mati, apa yang diucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah mengatakan apa? Ulaika alaihim shalawatum rabbihim wa rahmah. Maka bagi mereka salawat dari Allah dan rahmah. Demikian juga mereka mendapatkan apa? Hidayah. Wa ulaika humul muhtadun. Siapa? Orang-orang yang sabar. Wa annahu yarfa'uhum ila a'lal maqamati fid dunya wal akhirah. Allah mengangkat dan meninggikan derajat orang-orang yang sabar di atas apa? A'lal maqamat, kedudukan yang paling tinggi. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Wa wa'adahumun nasra, Allah berjanji akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar. Dakwah itu berat, tapi Allah berjanji akan memberikan pertolongan kalau sabar. Inna nasra ma'as sabri. Sungguhnya pertolongan itu bersama apa? Kesabaran. Kalau sabar ditolong, kalau tidak sabar hancur, hilang. Wa an yuyassirahum lil yusra, Allah memberikan kemudahan pada mereka dengan apa? Perkara-perkara yang mudah, urusannya gampang. Urusannya apa? Mudah. Kalau punya urusan, punya masalah, mudah diselesaikan. Yujannibahumul usra, Allah menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang sulit, dari urusan-urusan yang ruwet. Allah menjauhkan mereka. Wa wa'adahum bisa'adati wal falahi wan najah, Allah berjanji Allah akan menjadikan mereka orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung, dan orang-orang yang berhasil selamat di dunia dan di akhirat. Wa an yuwaffiyahum ajrahum bighairi hisab, Allah akan berikan kepada mereka pahala mereka dengan tanpa hitungan. Sebagaimana dalam surat apa? Bas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat apa, Dar? Sudah sampai belum? Belum. Sudah apa? D. Surat apa, Mat? Rahmat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. PR ya, PR. Kemarin PR-nya isim dhahir ya. Baru ingat isim dhahir ya. Besok disetorkan isim dhahir. Sama ayat ini. wa an yukhlifa alaihim fid dunya akthara mimma akhadha minhum min mahbubatihim wa ahsana. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti atas mereka di dunia ini lebih banyak dari apa yang Allah ambil dari mereka. Mungkin apa? Harta yang Allah ambil, ada yang hilang, ada yang apa? Bangkrut, ada yang terbakar dan seterusnya. Allah akan mengganti. Wa ahsan, dan bahkan ganti Allah itu lebih baik. Wa an yu'awwidhahum an wuku'il makruhat iwajan iwadhan ajilan yuqabilu ad'afa ma waqa'a min karihatin wa musibatin. Dan Allah akan berikan ganti kepada mereka dari apa? Terjatuh kepada perkara-perkara yang tidak disukai dengan ganti yang segera, yang setimpal, bahkan apa? Berlipat-lipat dari apa yang tidak menyenangkan yang mengenai dia dan musibah yang mengenai dia. Wa huwa ibtida'i sha'bun shadid, dan sabar permulaannya sha'bun shadid, sangat-sangat berat. Makanya ketika ada seorang yang menangis di kuburan, kemudian apa? Diingatkan oleh Rasulullah, isbiri, sabarlah engkau. Apa jawaban dia? Kamu tidak tertimpa musibah seperti musibah yang menimpa saya. Dia tidak tahu kalau yang menyuruh sabar siapa? Rasulullah. Setelah diberitahu, itu Rasulullah loh. Oh, kalau demikian saya mau sabar. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innamas sabru fi sutmatil ula. Sabar itu pada kali yang pertama ketika tertimpa musibah, awal mula tertimpa musibah, itulah kesabaran. Maka permulaannya sabar itu apa? Berat. Wa fintihai sahlun hamidul awakib, dan pada akhirnya penghabisannya sabar itu mudah, akibatnya terpuji. Kamakil, sebagaimana dikatakan, as-sabru mislul mihi murrun madzaqatuhu. Sabar itu seperti namanya, sabrun, namanya sabrun. Apa? Murrun, pahit, madzaqatuhu, rasanya. Sabar itu rasanya pahit. Berarti sabar maknanya pahit. Lakin awakibuhu ahla minal asal, akan tetapi akibatnya, akhirnya apa? Lebih manis daripada madu. Sabar rasanya pahit. Pahit rasanya, masya Allah, perih, pedih. Kenapa meninggal, kenapa rezeki, kenapa, dan seterusnya. Perih, pedih, pahit. Tetapi akhirnya apa? Manis, lebih manis daripada madu. Allahumma ja'alna minas sabirin, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu, barakallahu fikum.